Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam rangka menyelesaikan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar. Hari ini sudah sampai pada bab ta'liq talaq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. ومنها لو قيل له يا زوج الكحبة فقال إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق نذر إن قصدت التخلص من عارها وقع الطلاق وإلا فهو تعليق فينظر إن كانت بالصفة المذكورة طلقت وإلا فلا وكذا لو قالت له يا خسيس. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ucapan talik yang ya mungkin terjadi begitu. Wa minha, dan di antaranya, law qila lahu, kalau seorang suami dipanggil, dirinya dipanggil oleh seseorang, ya zaujal kuhbati, wahai suaminya kuhbah. Kuhbah itu artinya bagi. Bagi itu artinya zina. lakinya pecun. Gitu. Dipanggil begitu. Faqala, kemudian si suami tersebut ini dipanggil sama orang lain, ya zauzal kuhbah, lakinya pecun. Dia marah. Faqala, kemudian dia mengatakan, in kanat imra'ati bihadhihi sifah fahiya taliqah. In kanat imra'ati, kalau emang istri gua kayak begini, kalau emang istri gue benar apa yang gue bilang, gue lakinya pecun, kalau istri gue gitu, fahiyah talik, iya dia cerai gitu. Jadi mentaliknya dengan jawaban daripada orang yang manggil, lakinya pecun, kalau istri gue beneran pecun, gue talak gitu. In kana timra'ati bihadhihi sifah fahiyah talikun, kalau emang benar istri gue begitu, dia cerai gitu. Nuzir, kalau ngomongnya begitu, nuzir, maka dilihat. In qasadat takhallusa min ariha, kalau dia memang niatnya takhallus, takhallus itu artinya menyelamatkan diri, min ariha, dari cacatnya si istri. Emang benar istrinya begitu. Jadi istrinya begitu, kemudian dia bilang, kalau istri gue emang begitu, cerai gitu. Dan kalimat ini diucapkan untuk menantang, bukan menantang, apa sih? Biar tidak dicecar lagi oleh si orang begitu. Makanya biar orang berhenti, gue cerain gitu. Padahal memang benar, dan dia ngomong kayak gitu li takhallus, agar dia atau takhallus min ariha, agar dia terhindar atau dia terselamatkan dari aibnya. Emang istrinya punya aib. Jadi supaya dia terhindar dari aibnya istri, dia bilang, udah kalau memang begitu mau gue ceraiin gitu. Waqa'at talak, maka terjadi talak gitu. Wa illa, tapi kalau enggak, emang istrinya enggak begitu, fahuwa ta'liq, dia ngomong kayak gitu bukan sebagai pembelaan, bukan sebagai penyelamatan, tapi memang enggak ada niat untuk itu. Emang dia enggak tahu istrinya kalau begitu. Kalau dia memang seperti itu, fahuwa ta'liq, maka yang kayak gitu hukumnya jadi ta'liq talak. Fayunzur, maka dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayunzur, in kanat bisifatin madhkura, kalau benar istrinya memang bagi pezina, Fatuliqat, maka jadi cerai. Karena itu jadi kondisinya jadi talik. Jadi kalau istri gue pecun, gue cerai gitu. In kanat bisifatil mazkurah, kalau istri memang begitu sifatnya, tuliqat, maka jadi cerai. Karena itu talik. Wa illa, tapi kalau tidak begitu, fala, maka tidak ada perceraian. Karena mu'allaq alaihinya tidak terjadi. Wa kadza, dan begitu juga law qalat lahu, kalau seandainya si istri ngomong kepada suaminya, ya khasis, wahai laki-laki khasis. Khasis itu laki-laki hina yang tidak punya wibawa, laki-laki rendahan. Ya khasis, wahai laki-laki rendah. Ini kan di sini man ba'adinahu bidunya, orang yang menjual agamanya dengan dunia. Wa yushbihu ayyuqal huwa man yata'ata ghayra la'ikin bihi bakhlan, orang yang menggapai atau memakai sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya. Bakhlan, karena emang dia bakhil, dia pelit, dia khasis. Orang hina gitu. Istrinya manggil begitu, dia khasis. Faqala, kemudian si suami itu mengatakan, in kuntu kama taqulin, kalau benar saya seperti apa yang lu bilang, kalau gua ni khasis, hina begitu, fa anti talik, lu gua cerain gitu. Nuzir, maka dilihat nih. Jadi jawabannya istrinya manggil khasis gitu. Orang hina. Kemudian dia, kalau gua beneran hina, lu gua cerai. Jadi talik tuh, kalau gua beneran hina, lu jadi cerai gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzir, maka dilihat, in aradal mukafa'ah, kalau dia ngomong kayak gitu, aradal mukafa'ah, dia pengennya mukafa'ah, dia mukafa'ah tuh nantangin. Nantangin tuh dalam arti apa sih istilahnya, ya nantangin, menantang istri begitu, tuliqat. Jadi memang jawabannya tuh nantang. Ya seperti pembelaan diri begitu. Tuliqat sawa'un kana khasisan amla, maka dia bercerai. Sawa'un kana, baik dia adalah khasis, emang beneran khasis, awla atau amla, atau memang bukan khasis. Wa in qasada ta'liq, tapi kalau dia ngomong begitu maksudnya adalah ta'liq talak. Lam tutlaq illa biwujudil hissati, maka dia tidak ditalak si istrinya illa, kecuali biwujudil hissah, kalau memang ada hissah, ada hissah, ada keburukan yang memang kehinaan yang terjadi dalam dirinya. Wa in atlaq, tapi kalau dia mutlakan saja ngomong kayak gitu tuh, lawalam yaksidil mukafa'ah, dia mukafa'at tuh ngebalesin. Kalau bahasa kitanya nimpalin begitu. Hina. Ya gue kalau hina lu cerai kan gitu. Ya gue kalau hina ya lu cerai gitu. Itu kalau fungsi, kalau dia ngomong begitu niatnya buat nimpalin, jadi cerai. Sawa'un kana khasisan amla, baik dia adalah benar khasis atau dia bukan khasis. Tapi kalau dia ngomongnya begitu niatnya talak, ta'lik talak, maka jadi talak kalau ada memang dalam dirinya khisah, keburukan gitu. Wa in atlaq, tapi kalau dia memutlakkan itu, walam yaksidil mukafa'ah, dia tidak berniat nimpalin. Wala haqiqatan lafzi, dan juga tidak berniat sebagai bentuk talik talak, fahuwa li talik, maka jadinya talik. Fa in ammal urfu bil mukafa'ah, kalau emang al urf kebanyakan umum, fa in ammal urfu bil mukafa'ah, tapi kalau ucapan suami ketika dipanggil oleh istrinya dengan panggilan yang menghinakan, kalimat itu dijadikan sebagai timpalan, dan itu jadi kebiasaan, udah jadi kebiasaan orang sini, istrinya manggil begitu, suaminya nimpalin begitu. Fa in ammal urfu bil mukafa'ah, kalau sudah terjadi keumuman daripada kebiasaan banyak orang bil mukafa, bahwa itu adalah kalimat nimpalin gitu. Ya gua kalau hina ya lu cerai kan begitu. kana 'alal khilafi fi annahu yura' al-wad'u aw al-'urf, maka terjadi perbedaan, perbedaannya dalam masalah annahu yura'a al-wad'u aw al-'urf, yang diperhatikan dalam syariat itu adalah al-wad'u, apakah bagaimana lafaz itu punya makna, aw al-'urf atau makna daripada kebiasaan. Kalau secara makna kan itu lafaznya lafaz ta'liq, tapi kalau secara kebiasaan ini lafaz dalam rangka mukafa'ah. Kalau mukafa'ah kan terjadi cerai. Dalam rangka nimpalin begitu itu terjadi cerai. In kana khasisan amla, baik dia khasis atau bukan khasis. Tapi kalau urfnya memang ini adalah tidak ada urf bahwa suami nimpalin istri dengan hakikat lafadznya, memang itu ditujukan untuk apa begitu. Lafadznya maksudnya apa, makna lafadznya. Tapi kalau emang kebiasaannya adalah mukafa'ah, ya jadinya mukafa'ah. Cuman yang jadi masalah yura'ah. Apa yang dalam syariat itu yang diperhitungkan lafadznya atau kebiasaan gitu. Maka jadi perdebatan begitu. Wal asahu, pendapat yang paling sahih, wa bihi qat'al mutawalli, dan inilah yang dikuatkan atau diputuskan, artinya dianggap tidak ada perdebatan, al-mutawalli an-Naisaburi tatimatul madhab, kitabnya namanya tatimatul madhab Abu Sa'ad al-mutawalli an-Naisaburi, wa bihi qata al-mutawalli mura'atul lafzi, maka yang diperhatikan adalah walaupun umum terjadi di masyarakat bahwa ucapan itu dipakai sebagai nimpalin, sebagai balasan, sebagai iya buat nimpalin panggilan istri, tetap yang diperhitungkan adalah lafadznya. Maka jadinya ta'liq. Karena jadinya ta'liq berarti kalau ada khisahnya jadi cerai, kalau enggak ada khisahnya ya enggak jadi cerai. Fa innal 'urfu la yakadu yandhabit fi mithli hadza. Kenapa yang diperhatikan lafadz? Fa innal 'urfu, kata Imam Al-Mutawalli, kata Syekh Al-Mutawalli Naisaburi, fa innal urfa, karena kebiasaan, la yakadu yadhabit, itu tidak pernah punya batasan pasti, fi mithli hadza, dalam masalah ini. Artinya kalau kita serahkan dalam kebiasaan, kebiasaan enggak punya nih standar pasti apakah emang ucapannya itu nimpalin atau bukan, karena kebiasaannya sudah banyak berbeda begitu. Wa ajab al-Qadhi Husain, akan tetapi al-Qadhi Husain menjawab bimuqtadul wajhil akhar, dengan jawaban pandangan lain. Fa in syakka fi wujudi sifati, kalau orang itu ragu dalam keberadaan adanya sifat khissah atau tidak ada, fal aslu, maka hukum asalnya adla talaqa, bahwasanya tidak ada talak gitu. Sama aja sebenarnya. Mura'atul lafzi. Maka yang diperhatikan dari lafaz. Wa ajaba al-Qadhi Husain bimuqtadul wajhil akhar. Al-Qadhi Husain menjawab dengan pandangan yang berbeda. Yaitu pandangan bahwa dikatakan sebagai mukafa'ah. Tapi kalau mukafa'ah kan langsung cerai. Fa in syakka, tapi kalau dia ragu. Fi wujudi sifati, bahwasanya apakah ada khisah dalam dirinya. Fal aslu adalah tolak, maka hukum aslinya tidak ada perceraian. Wallahu alam. Begitu ya. Wa minha, dan diantaranya juga kalimat-kalimat ta'liq talak, law qalat lahu, kalau seandainya si istri mengatakan kepada suaminya, ya ahmak, wahai ahmak, ahmak itu orang bodoh. Orang bodoh, orang apa kalau bahas bego kan gitu. Dia minum es ditiup. Esnya berasap soalnya. Dikira asap tuh panas, dia tiup. Padahal itu asap dari es. Lau qalat lahu ya ahmak, kalau seandainya istrinya memanggil dirinya ya ahmak, wahai orang bodoh, orang idiot. Faqala, kemudian dia mengatakan, in kuntu ahmak fa anti talik, kalau gua ahmak ya lu gua ceraiin gitu. Fal amru raji'un ma'a ma'rifatil ahmaqi, maka perkara ini kembali ma'a ma'rifatil ahmaqi, kembali pada masalah apa itu definisi daripada ahmaq. Kembalinya kepada pengetahuan informasi tentang apa itu ahmaq. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, ya dungun, kalau bahasa kitanya dungun sekarang. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i mengatakan, qala Abu'l-Abbas Ruyani. Imam Abu Abbas Ar-Ruyani, Imam Abu Abbas Ar-Ruyani itu punya kitab namanya apa kitabnya Ar-Ruyani? Lupa saya. Qala Abdul Abbas Ar-Ruyani, beliau mengatakan, al-ahmaku, orang bodoh itu, orang dungu itu, man naqasat martabatu umurihi wa ahwalihi an maratibi amsalihi nuqsanan bayyinan bila sababin wala maradin. Ya, ini kalau ini standarnya agak ribet nih. Kata Imam Ar-Ruyani, ahmak itu, orang dungu itu, man naqasat martabatu umurihi, orang yang kurang daripada level perkara hidupnya, wa ahwalihi, dan keadaannya, an maratibi amsalihi, berkurang atau lebih rendah daripada level orang-orang sejenisnya. Dia ini anaknya ustaz, lulusan S1, kondisi sosialnya begini. Orang-orang yang seperti ini saat ini itu udah punya ibaratnya namanya terhormat gitu. Kemudian juga kondisi ekonominya stabil. Kemudian pergaulannya bagus kan gitu. Tapi dia nih sama kan, soalnya yang level dia kan anaknya ustaz, kemudian level pendidikan. Tapi dia kok kerjanya masih nongkrong, padahal udah punya anak ya. Udah punya anak, tapi tiap malam nongkrong, pagi main HP, siang tidur, sore mancing, malam nongkrong, begitu kan. Udah gitu ekonominya nggak stabil lah gitu. Orang-orang dengan level kayak gini itu punya keadaan ekonomi dan keadaan sosial yang lebih tinggi. Ini berarti dia ahmak ini. Nuksanan bayinan, dia kurang levelnya terhadap orang-orang yang selevel dengan dia, mestinya levelnya kurang jauh. Nuksanan bayinan, kurangnya tuh terlihat jelas. Kurangnya terlihat jelas. Bila sababin wala maradin, dan kayak gitu dia gak ada sebabnya. Gak ada sebab yang membuat dia lebih berkurang, dan juga dia gak punya penyakit. Nah gitu. Tapi ini kan akhirnya jadi bias juga. Gak pasti. Waqala An-Nawawi, tapi kata Imam An-Nawawi yang namanya ahmak itu, qala sahibuna al-muhadzab, kata teman kita yang pengarang muhadzab, maksudnya bukan teman kita, kata pengarang kitab al-muhadzab wa tahdzib, at-tahdzib itu Imam Al-Baghawi, at-tahdzib itu Imam Al-Baghawi, qala sahib, ya at-tahdzib banyak soalnya. Jadi dari kitab Al-Mukhtasar Muzani itu banyak yang mensyarah yang namanya tahdzib. Salah satunya Imam Al-Baghawi. Qala sahibuna Al-Muhadzab wa At-Tahdzib, kata pengarang kitab Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi dan juga At-Tahdzib, al-ahmaq, yang namanya ahmaq itu, may yaf'alu syai', siapa yang mengerjakan sesuatu, fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempatnya, ma'al ilmi bikubhihi, padahal dia tahu bahwa itu buruk. Dia ngerjain sesuatu bukan pada tempatnya, padahal dia tahu itu buruk. Contoh yang paling nyata, dia bela itu pawang hujan sambil bawa-bawa agama. Itu ahmak. Banyak orang-orang di media sosial dengan nama terhormat, tokoh, tapi membela pawang hujan, itu ahmak. Dia membela orang yang bukan pada tempatnya, padahal dia tahu bahwa itu kesyirikan, itu ahmak gitu. Kemudian dia memuji pembohong, padahal orang tahu semua dia pembohong, tetap dia bela, itu ahmak gitu. Dia tahu kebijakan ini buruk, padahal itu dia tahu kebijakan ini buruk, kemudian dia bela, padahal itu menyengsarakan masyarakat, itu ahmak. definisi ahmaknya Imam Nawawi ini yang bagus gitu. Karena dengan definisi ini kita banyak menemukan contoh. May yaf'alu syai'an fi ghairi mawdhi'ih, mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Ulama enggak ada tempat buat muji penguasa. Ulama deketin penguasa mau nyari apa? Gitu. Tapi kalau penguasa deketin ulama, iya, mau nyari hikmah, mau minta doa, mau minta pencerahan. Tapi kalau ulama mau deketin penguasa, puji-puji penguasa, nyari apa? Itu yaf'alu syai'a fi ghairi mawdhi'. Dia menghinakan dirinya serta ilmu agamanya terhadap keduniaan. Gitu. Itu maksudnya yang namanya ahmak. Maka ulama-ulama yang demen banget belain penguasa, udah gitu salah. Gitu. Bukan ulama itu. Iya, orang-orang nyebutnya ulama begitu. Beda sama ulama diem. Ulama diem sama ulama bela kan beda. Kalau diem gak ada. Orang layun sabu ila sakitin hukkaulun. Orang yang diem gak boleh dinisbatkan kepada dirinya hukum apa-apa. Orang diem gitu. Tapi kalau dia yang ngebelain, gitu. Ahmak gitu. Ahmak. Sama kayak orang sipil belain politis itu juga ahmak. Karena dia membela orang yang gak pernah bela dirinya. Gitu. Makanya ada kebijakan apa dari penguasa, dari pemerintah. Enggak usah dibela. Gitu, enggak usah dibela. Pemerintah punya banyak alat dan perangkat untuk membela kebijakannya sendiri. Itu kita orang sipil enggak usah. Kita ngebelain capek-capek, ribut sama teman, sama tetangga, enggak akur. Jadi anggota dewan, enggak. Dapat jadi staf ahli juga, enggak. Yang ada cuma ribut doang. Kan ngapain? Pemerintah, penguasa, anggota dewan punya alat, punya perangkat untuk membela kebijakannya sendiri. Jadi enggak usah orang sipil bela. Kalau orang sipil belain berarti dia mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena bukan fungsi dia itu membela. Fungsi dia itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang sudah dia pilih. Begitu. Dia tahu itu bego, dia tahu itu buruk. Begitu. Wafitatif. Kalau ngomongin gini seru. Wa fi tatimati, dan dalam kitab tatimatul madhab Imam Al-Mutawalli wal Bayan, dan juga Imam kitab Al-Bayan. Al-Bayan gede itu ya. Al-Bayan namanya kitab Al-Umrani. Imam Al-Umrani. Wa fi tatimati wal Bayan annahu, bahwasanya yang namanya ahmak mayya'malu ma yadurruhu, ya orang yang mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ma'a ilmihi, padahal dia tahu bikubhi, bahwa ini bahaya. Ini kalau zaman sekarang konten kreator prank-prankan yang nyari monetize doang gitu. Bahaya apapun kita kerjain. Makan pakai kaki, cabe, makan dari sampah, osal, yang penting rating naik, dia kerjain. Itu ahmak gitu. Jadi kalau istrinya manggil ahmak begitu, maka dia terpenuhi apa itu definisi-definisi ahmak. Membahayakan dirinya. Selfie di pinggir jalan, joget-joget, itu. Itu ahmak. Wa fil hawi ani al-kabir, dan dalam kitab al-hawi al-kabir, Imam al-Mawardi, yang namanya ahmak, mayyadu'u kalamahu fi ghairi mawdi'ih, orang yang menempatkan perkataannya fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempatnya. Fayati bil hasan, maka dia ngomong kebaikan fi mawdi'il qabih, pada tempat yang mestinya dia jelek. Ini orang ditentang oleh syariat, dibenci oleh Nabi Muhammad, diharamkan oleh fuqaha, masih ngomong baik juga, itu ahmak namanya. Gitu. Fayati bil hasan, dia ngomong pakai kebaikan, fi mawdhi'il qabih, di tempat yang bagus, itu ahmak itu. Ini haram, kesyirikan, bahkan muttafaq alaihi atas keharamannya. Lu masih ngomong baik, itu namanya ahmak. Wa aksu, atau sebaliknya, yati bil qabih, dia ngomongin pakai keburukan, fi mawdhi'il hasan, di tempat yang mestinya dia ngomong baik, gitu. Itu namanya ahmak. Wa qala Sa'lab, kata Sa'lab. Sa'lab? Iya. Sa'lab ini saya enggak kenal nih. Pokoknya maksud saya enggak tahu. Qala Tsa'lab al-ahmaq, al-ahmaq itu man la yantafi bi aqli, orang yang tidak bisa memanfaatkan akalnya. Itu namanya ahmak. Nah, ini dungun, ini kayak kata Rocky Gerung. Orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Wallahu wallahu alam. Wah, artinya kalau kalau dikatakan bahwa ya ahmak gitu. Maka in kuntu ahmak fa anti tariq. Kalau gua ahmak ya lu gua cerai. Maka kembali kepada hukum definisi ahmak. Definisi ahmak mana yang dia pakai? Ini jadi talik nih. Kalau dia sesuai dengan makna salah satu definisi ahmak di sini, istrinya itu cerai. Gitu. Wa minha, dan di antara lafaz talak, talik talak, qala rajulun li zauji li zaujatihi. Seseorang mengatakan kepada istrinya, sarakti, engkau mencuri, au zanaiti, engkau berzina. Faqalat lam af'al dhalik, kemudian istrinya mengatakan, saya enggak ngerjain itu. Faqala, kemudian dia mengatakan, in kuntu sar, in kunti sarakti au zanaiti fa anti taliq. Kalau benar saya berzina, kalau benar saya mencuri, kalau benar kamu mencuri, kalau benar kamu mencuri atau kamu berzina, fa anti taliqun, maka engkau bercerai. Engkau cerai. Qala rajulun li zaujatihi, orang mengatakan kepada istrinya, sarakt, lu nyolong ya. Zanait, lu zina ya, gitu. Faqalat lam af'al dhalik, kemudian enggak sih, enggak begitu, Abang. Kemudian lakinya mengatakan, in kunti zanait, lu kalau zina au sarakti, atau kalau lu mencuri, anti talik, kita cerai. Hukima biwuku'i talaki fil hal. Hukima, maka dihukumi ini pernikahan, biwuku'i talaki, dengan terjadinya talak, fil hali, seketika itu, biikrarihi sabik, dengan ikrarnya si laki sebelumnya. Karena ikrarnya itu sudah mengatakan sarakti, zana itu. Lalu ditegesin, in kunti sarakti, berarti takliknya sudah terjadi dengan ikrarnya sebelumnya. Begitu. Biikrarihi sabik, kada qalahu Rafi'iyyu. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi' wa Nawawi dan juga Imam Nawawi, jazimaini bihi, sambil meyakinkan benar yang kayak gini menjadi talak. Karena sebelum in kunti sarakti, dia udah melakukan ikrar sarakti. Jadi kan taliknya in kunti zanaiti au sarakti, kan gitu. Itu taliknya. Tapi sebelum talik ini, si suami udah ngomong sarakti, zanaiti, kan begitu. Maka ikrar sebelum talik itu sudah menjadi apa namanya talak, sudah menjadi apa keberhasilan daripada mu'allak lahu mu'allak alaihi, maka terjadi talak. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi jazimaini bihi, sambil menekankan kepastian masalah tersebut. Wa fihi nadhar, tapi dalam masalah ini nadhar, masih banyak pandangan ulama yang berbeda, perlu diteliti lagi, kata Imam Taqidin Alisin. Tapi ini bagus supaya si suami itu enggak asal ngomong, sebagaimana istri juga enggak asal ngomong. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut. Ini masih banyak kalimat ta'liknya. Tanggung satu lagi deh, satu paragraf begitu. Lau qala qalbu minha, dan di antaranya. Lau qala, kalau seandainya suami mengatakan, in dorob tuki fa anti talik, lu golok gua pukul, cerai. In dorob tuki, kalau lu gua pukul, cerai. Fatutallaqu idha hasalat dorbu, maka jadi itu dia ditalak, idha hasalat dorbu, kalau terjadi pukulan bisauti, dengan pecutan. Jadi enggak mukul langsung, dengan pecutan itu juga masuk dalam kategori dorb. Awil waqas. Waqas ini ada definisi. Ad-dorbu bijum'il yadi ala dhaqan. Memukul dengan kepalan tangan di sini. Dhaqan. Waqas. Awil laqas atau laqas. Laqas itu bijum'il yadi ala sadr. Kalau waqas di sini, kalau laqas di sini. Jadi maka itu diceraikan seorang istri. Kalau benar terjadi pukulan, baik dengan pecutan atau dengan pukulan tangan. Wala yushtaratu an la yakuna ha'il. Dan tidak disyaratkan harus tidak boleh ada penghalang atau tidak ada penghalang, sama itu terpukul. Jadi tidak disyaratkan untuk terjadinya ta'liq tersebut harus ada penghalang. Wa yushtaratul ilamu ala sahih ala al-asah, dan disyaratkan adanya ilam, kesakitan. Alas, adanya rasa sakit ala al-asah, menurut pendapat yang paling sahih di antara pandangan ulama Asy-Syafi'i. Wal addu, dan addu itu menggigit. Wa qat'u sya'ri, memotong rambut. La yusamma dorban, tidak disebut sebagai pukulan. Fala yaqa'u bihi talak, maka tidak terjadi talak dengan itu. Wa tawaqqafa al-muzani fil 'adhi. Imam Al-Muzani dalam kitabnya Mukhtasar Tawaqquf itu tidak mengomentari apa-apa fil 'adhi dalam masalah gigit. Apakah gigit itu termasuk dorob atau bukan? Tawaqquf, dia tidak mengomentari apa-apa. Walau qasada dorba ghairiha fa asabaha. Kalau seandainya ada orang yang udah ngomong begitu, kalau lu gua pukul talak begitu. Kemudian doroba gair qasada doroba gairiha, dia menginginkan mukul orang lain selain istrinya. Fa asobah, tapi kena istrinya. Dia pengen mukul orang yang di samping istrinya, tapi kena istrinya. Tuliqat, maka itu jadi cerai. Karena terjadi itu pukulan, ta'liknya kan pukulan dan pukulan, tetapi kan dia enggak maksud. Pokoknya terjadi pukulan. Walam yukbal qauluhu, dan perkataannya enggak diterima. Perkataannya, saya enggak niat buat mukul istri saya niatnya mukul yang di sampingnya. Enggak diterima. Li'anna dorbatu yukkina, karena yang namanya pukulan sudah menjadi keyakinan. Maksudnya sudah pasti terjadi, sudah ada, ya jadi ada, nyata. Wa yuhtamal ayyasduq, akan tetapi kemungkinan dia benar apa enggak niatnya begitu. Jadi pukulannya sudah nyata terjadi, sedangkan niatnya bahwa dia pengen mukul orang lain atau istrinya, itu kan yahtamal, masih punya kemungkinan. Maka sesuatu yang yakin tidak bisa gugur dengan al-muhtamal, dengan sesuatu yang masih remeng-remeng. Makanya yang dihitung adalah pukulannya, dan ta'liknya dengan pukulan, maka terjadi itu talak. Qalahul Baghawi, itu yang dikatakan Imam Al-Baghawi dalam fatawih, dalam kitab fatwanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para asatid, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para buya, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa menulis kolom komentar, bisa menjadi dengan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.